إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita, masih memberikan pertolongannya pada kita untuk kita kembali bermajlis dalam rangka bertalabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ataupun memilihkan untuk hamba-hambanya waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang sangat dekat untuk dikabulkannya doa. Nah, dan di antara waktu-waktu tersebut adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang artinya doa yang tidak tertolak adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Doa yang tidak tertolak adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Nah, sehingga hal ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, wajib untuk kita mempergunakannya, kesempatan ini dan sebaik-baiknya untuk kita banyak-banyak berdoa antara adzan dan iqamah tersebut. Ya, nah. Demikian juga menjawab adzan dan setelahnya berdoa setelah adzan. Ya. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang maknanya ya, apabila muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bersolawatlah atasku dan berdoalah. Nah, ini berdoa ya, doa setelah adzan. Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku dan mengucapkan doa setelah adzan tersebut, maka halal baginya syafaatku, berhak untuk mendapatkan syafaatku. Ya, nah. Fa barakallahu fikum. Ya. Oleh karenanya waktu-waktu yang mustajabah tersebut ya, di antaranya azan dan iqamah, antara dan iqamah, nam wajib atas kita untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya ya. Jangan disia-siakan. Nah, berdoa apa saja? Silakan berdoa kebaikan, ya, tentunya berdoa kebaikan, bukan kejelekan, ya, bukan doa kejelekan, bukan doa kemaksiatan, bukan doa kebinasaan, ya, doa kebaikan. Minta perkara dunia maupun perkara akhirat, ya. Taib. Demikian juga di antara waktu yang mustajabah adalah satu saat di hari Jumat. Satu saat di hari Jumat. Karena walaupun terdapat khilaf penentuan atau penetapan satu saat di hari Jumat tersebut, tapi banyak ulama yang menjelaskan bahwasanya satu saat yang mustajabah di hari Jumat tersebut adalah di akhir hari Jumat. Di akhir hari Jumat. Di sore hari, hari Jumat. Ya, enam. Di mana disebutkan dalam hadis yang maknanya di hari Jumat itu ada satu saat atau satu waktu bila bertepatan seorang hamba muslim melaksanakan sholat lalu ia minta kepada Allah sesuatu, melainkan Allah akan memberikan permintaannya tersebut. Nah, beliau Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan singkatnya waktu tersebut. Singkatnya waktu tersebut, jadi waktu yang mustajabah di hari Jumat itu sangat singkat. Ya. Nah, jadi sebagian ulama menjelaskan saat yang mustajabah di hari Jumat itu adalah di akhir hari Jumat. Ya, di akhir hari Jumat. Nah, demikian waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah di saat seorang hamba bersujud. Di saat seorang hamba sujud. Ya, nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian doa ketika sedang sujud. Ya, paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian doa ketika sedang sujud. Nah, baik, kita lanjutkan pada tanggul Abham. Kita masih dalam kitab Usiam dan kita memasuki bab baru dalam kitab ini, yaitu babu Saum fi Safar, bab yang menjelaskan berpuasa ketika safar. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala al-murad bi hadzal bab bayan hukmi saumi fi safar wal huwa afdal au al-fitr. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan bab ini adalah penjelasan hukum berpuasa ketika safar. Apakah berpuasa ketika safar itu lebih afdol ataukah yang lebih afdol adalah berbuka? Ya, enam. Wasafaru mufaraqatu mahalil iqamah ala wajhin yusama safaron fi urfin nas. Dan safar tersebut, ya, yang dikatakan safar adalah meninggalkan tempat tinggal. Meninggalkan tempat tinggal, ya, menurut cara yang disebut safar, menurut kebiasaan manusia. Safar itu ya, meninggalkan tempat tinggal ya, tempat mukim. Nah, ya pergi dari tempat tersebut menurut cara ya, yang disebut safar, menurut kebiasaan manusia. Ya, nah. Wa hadha huwa al-qawlu rajih id lam yarid tahdidu safar bimasafati wala zamanin. Inilah pendapat yang rajih dalam masalah batasan safar ya, dalam masalah definisi safar, yaitu meninggalkan tempat tinggal menurut cara yang dikatakan safar ya, menurut kebiasaan manusia ya, dan tidak ada pembatasan safar dengan jarak dan tidak pula dengan waktu. Jadi tidak ada pembatasan dengan sa'anam safar dengan jarak. Misalkan kalau apa namanya jarak perginya 10 kilo ya, atau 20 kilo ya, itu dikatakan safar. Atau kalau perginya sampai 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam itu baru dikatakan safar. Nah, tidak, tidak demikian ya. Di batasan safar, definisi safar adalah meninggalkan tempat tinggal ya, menempatkan tempat tinggal, tempat mukim. Nah, menurut cara yang disebut safar, yang dikatakan safar, menurut kebiasaan manusia. Enam. Wa ghayatu ma warada fi dhalika qodaya fi'liyah la tastalzim at-tahdid. Dan maksimalnya yang ada dalam masalah safar ini adalah nah, masalah perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, yang tidak mengharuskan pembatasan, yang tidak mengharuskan bahwasanya itulah yang dikatakan safar. Ya, nah. Nabi pernah melakukan safar ya, dari Madinah ke Mekah ya, untuk menunaikan haji. Nabi selama di Mekah nam apa? Mengqasar salat. Ya, mengqasar salat. Ya, nah. Baik. Tapi ini tidak bisa dijadikan batasan oh yang namanya safar itu kalau jaraknya antara Mekah dan Madinah. Ya, nah. Juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mananya tidak halal bagi seorang perempuan safar sendirian selama sehari semalam atau 2 malam. Ya, yang di situ menjelaskan nam ketidakbolehan safar seorang wanita sendirian. Ya, bukan batasan jarak safar itu sehari semalam. Ya, nam bukan. Taib. Jadi tidak ada pembatasan ya safar yang menurut Syekh rahimahullah taala apa yang dibatasi dengan jarak ataupun dengan waktu. Wa fi sahih Muslimin anna Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza kharaja masirata salasi amyal aw salasati farasin shalla rakatain. Di dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh yaitu jarak kurang lebih 8 km 3,5 mil ya 8 km. Nah, Nabi salat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat, yakni maksudnya mengqasar sholat. Ya, mengqasar sholat. Ya, nah. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan batasan sebagai bahwasanya yang dikatakan safar itu apabila jarak tempuhnya 3 mil. Ya, tidak bisa dijadikan batasan. Ya, nah. Walakinna la budda min ayyakuna al-khuruj fi hadhil masafah safarun. Akan tetapi mesti ada keluar menempuh jarak ini, jarak 3 mil ya, atau 3 farsakh yang kemudian diperbolehkan mengqasar sholat apabila keluarnya tersebut memang keluar untuk safar. Keluar untuk safar. Ya. Bagaimana seseorang dikatakan atau kelihatannya memang dia itu safar? Bihaif yatahabullahu ahbata safar. Di mana dia mempersiapkan diri untuk persiapan safar. Wa yasta'idu lahu isti'dadu al-musafir, dan dia mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan dirinya untuk persiapan sebagai musafir. Ya tentunya kalau orang mau safar, ya, mau safar, mau meninggalkan tempat tinggalnya, ya, nah, ini meninggalkan tempat tinggal bukan selama-lamanya ya. Ya. Nah, meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara, ya, dia akan persiapan, ya, persiapan dari, ya, sisi fisiknya, persiapan dari sisi materinya, ya, perbekalannya. Ya, nah, ya, tidak asal pergi saja. Ya, nah. Taib, ya, kalau dulu kalau mau safar, ya, mungkin mempersiapkan kendaraannya, kudanya atau untanya atau keledainya, begitu juga perbekalannya, ya, dan seterusnya. Taib, kalau memang persiapannya persiapan safar, maka dia dikatakan musafir, ya. Amma law kana khurujuhu fi hadhil masafah liyaqdiya hajatan fayarji'u min yaumiha aw min yaumihi fa inna dhalika laisa bisafarin. Adapun seandainya dia keluarnya dia dalam jarak yang sekian ini 3 mil ya atau kurang lebih 8 km untuk menunaikan kebutuhannya, untuk menunaikan kebutuhannya, kemudian kembali pada hari itu juga, kemudian kembali pada hari itu juga, maka yang demikian ini tidak dikatakan safar. Tidak dikatakan safar. Nah, wala yauduh nas musafiran, dan orang-orang pun tidak mengatakan atau tidak menganggap bahwasanya orang tersebut dikatakan musafir. Nah, ya misalkan antum pergi dari Ambon ke Bau-Bau ke Makassar, ya. Misalkan pakai pesawat pergi pagi pulang sore, ya, nah, untuk menunjukkan satu hajat, satu kebutuhan, maka tidak dikatakan musafir, ya, nah, kecuali kalau engkau memang meniatkan safar dan persiapannya persiapan safar, atau misalkan pekerjaan antum sebagai pilot, ya, sebagai pilot, ya, yang mungkin apa menempuh jarak yang sangat jauh, ya. Nah, akan tetapi antum juga kembali pada hari itu juga, ya. Nah, maka itu tidak dikatakan safar. Nah, itu sebagai pekerjaan rutin, ya, tidak dikatakan safar. Ya, nah. Taib, karena tidak dikatakan safar, tidak dikatakan musafir pelakunya, fala yahilu lahu qasru sholati wal fitru fi ramadan. Maka tidak diperbolehkan untuknya mengqasar sholat dan tidak pula diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan. Ya, 6. Karena dia tidak dianggap sebagai musafir, ya, sehingga tidak boleh baginya mengqasar sholat yang 4 rakaat, yang 4 rakaat. Ya, tidak boleh diqasar jadi 2 rakaat. Demikian juga ketika Ramadan tidak boleh berbuka, dia tetap harus berpuasa. Ya, 6. Taib. Wa qaulul mu'allif wa ghairihi. Babu saumi fi safari wa ghairihi. Ya, di dalam cetakan kitab Umdatul Ahkamnya. Ya. Itu disebutkan di situ. Bab saum ketika safar dan yang lainnya, wa ghairihi dan yang lainnya. Ai ghairu saum fi safar, itu selain puasa selain puasa ketika safar. Min qada'i Ramadan wa shaumi anil mayit wa ta'jilil fitr wal wisal. Jadi selain bab ini menjelaskan tentang puasa ketika safar, juga menjelaskan mengqada' Ramadan, ya, mengqada' puasa Ramadan, ya, kemudian berpuasa dari si mayit, ya, berpuasa dari si mayit. Karena juga menjelaskan tentang menyegerakan berbuka dan juga menjelaskan masalah wisol, yaitu menyambung puasa. Menyambung puasa. Nah, barakallahu fikum, ini muqaddimah dari Syekh bin Thaimin rahimahullah ta'ala. Safar ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jamian, itu merupakan kit'atul minal azab, ya, merupakan potongan dari azab, ya, potongan dari azab. Oleh karenanya diberikan keringanan ataupun rukhsah pada sebagian perkara syarat Islam, ya, bagi orang yang melakukan safar tersebut, ya, diantaranya adalah mengqasar sholat, diantaranya adalah berbuka puasa, yakni tidak diwajibkan berpuasa atas musafir, karena musafir, ya, nam, karena safar tersebut dikatakan, nam, dijelaskan merupakan kit'atul minal adab, ya, potongan dari adab, ya, karena padanya terdapat kesusahan, ya, keberatan, kesulitan, dan seterusnya. Ya, enam. Ini diantara rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ya, ketika hamba-hambanya enam mengalami kesulitan, ya, kesusahan, enam kesempitan, ada perkara-perkara yang diringankan atau diberikan rukhsah. Ya, enam. Barakallahu fikum. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Aisyata radhiyallahu anha anna Hamzata Ibnu Amr Al-Aslami qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asum fi safari wa kana katsiru siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah bin Amr Al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah aku berpuasa ketika safar? Apakah aku boleh berpuasa ketika safar? Dan Hamzah Ibn Amr Al-Aslami ini banyak melakukan puasa. Nabi SAW menjawab, jika kamu mau berpuasa, silakan berpuasa. Jika kamu mau berbuka, silakan berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala arawi umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rawi hadis ini umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nam, siapa bapaknya Aisyah? Ada yang ingat? Abu? Abu Bakar. Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW pada usia berapa? Tahun? Hah? 6 tahun. Nabi SAW menikahi Aisyah di mana? Hah? Di Mekah. Mekah atau Madinah? Di Mekah. Tayyib. Pada usia berapa tahun Nabi dukhul dengan Aisyah? 9 tahun. Tayyib. Selain Aisyah radhiyallahu anha, siapa lagi istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan ataupun masih gadis? Siapa lagi? Hah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, dari 9 istri Nabi, 6 dinikahi dalam keadaan janda. Ya, hanya Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi Nabi 6 dalam keadaan gadis. Taib. Siapa yang masih ingat keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keutamaan Aisyah atas kaum wanita bagaikan keutamaan sarid atas semua makanan. Ya, sarid itu makanan yang istimewa. Ya. Nah, kata Abu Musa radhiyallahu anhu, bagaimana? Ada yang masih ingat? Tidaklah menjadi muskilah satu perkara atas kami. Kemudian kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka kami mendapati ilmu padanya. Yani ada jawabannya. Ya, naam. Keutamaan yang lainnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah turun wahyu kepadaku ketika aku pada selimut seorang wanita kecuali pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi meninggal di rumah siapa? Aisyah. Ya. Nabi meninggal dipangkul siapa? Oleh Aisyah. Ya. Nabi meninggal pada giliran hari siapa? Giliran Aisyah. Ya. Berapa hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha? Hah? 2210. Termasuk sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berapa hadis? 5370. Masih ada lanjutnya? 5374 hadis. Ya, 5374 hadis. Baik, barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha meninggal di mana? Di Madinah. Dalam usia berapa tahun? Tahun berapa? 58 ya. 58 Hijriah. Naam. Nabi SAW meninggal dunia usia Aisyah berapa tahun? Ada yang ingat? 18 tahun ya? 18 tahun. Baik. Maudhu' hadis, pembahasan hadis ini adalah hukum siyami fi safar. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum berpuasa ketika safar. Hukum berpuasa ketika safar. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang dalam hadis ini. Hamzah ibn Amr al-Aslami huwa Abu Saleh bin Amr bin Waimir al-Aslami. Wulida qoblal Hamzah qoblal hijrati bi asyara sinin. Hamzah bin Amr al-Aslami, dia kunyahnya Abu Saleh bin Amr bin Waimir al-Aslami, lahir 10 tahun sebelum hijrah. lahir 10 tahun sebelum hijrah. Rawal Bukhari anhu fitar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hamzah bin Amr al-Aslami di dalam kitabnya At-Tarikh. Qala kunna ma Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi lailatin mudlimatin fa dha'at li asabi'i hatta jama'tu alaiha kulla mata'in kana lil qaum. Dia berkata Hamzah bin Amr al-Aslami, kami bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam gelap gulita, ya, dalam satu malam yang gelap gulita. Maka tiba-tiba menerangi untukku jari-jariku, sehingga aku mengumpulkan dengan sebab atau di atas cahaya tersebut semua perbekalan milik kaum itu. Wa basyara Abu Bakrin As-Siddiq bi waq'ati ajdadin. Dan Hamzah bin Amr al-Aslami memberi kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq pada waktu terjadinya ajdad. Wa qila innahu alladhi basyara Ka'ab bin Malik bi taubatillahi ta'ala alaih fa'atahu Ka'b ibn Ka'b thawbaihi. Dan juga dikatakan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslam ini adalah yang memberi kabar gembira kepada Ka'b bin Malik, ya, dengan turunnya taubat Allah Ta'ala kepada Ka'b bin Malik. Ya. Ini Ka'b bin Malik salah satu dari tiga orang yang diperintahkan dihajar. Ya, dihajar, ya, karena ketinggalan dari perang, dari satu peperangan, ya, perang Tabuk. Dan kemudian setelah kurang lebih 50 hari, ya, turun firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang diterimanya taubat. Taubat ketiga orang sahabat ini, di antaranya adalah Ka'b bin Malik. Yang memberi kabar gembira kepada Ka'b bin Malik adalah dikatakan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami. Maka Ka'b bin Malik pun memberikan hadiah kepada kepada Hamzah bin Amr berupa dua pakaiannya. Ya, dua pakaian kepada Hamzah bin Amr. Tufiya sanata ihda wasitin. Hamzah bin Amr al-Aslami meninggal dunia pada tahun 61 Hijriah. Asumu lam yubayyin mal murad bisaum. Apakah aku berpuasa? Tidak dijelaskan dalam riwayat ini apa yang dimaksud dengan puasa di sini. Apakah puasa Ramadan, puasa wajib, ataukah puasa sunnah? Lakinna qaula Aisyah wa kana katsiru siyam yurajjih annal murada bihi atatawwu. Akan tetapi perkataan Aisyah yaitu dan Hamzah bin Amr al-Aslami tersebut banyak melakukan puasa, ya, merojehkan bahwasanya yang dimaksud adalah puasa sunnah atatawwu. Enam. Illa anna ihda riwayat Muslim tufidu annal murada bihi saum Ramadan. Hanya saja salah satu riwayat Imam Muslim, salah satu riwayat hadis, ya, Imam Muslim memberikan faidah bahwasanya yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Haitsu qala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hamzah bin Amr al-Aslami bahwasanya itu adalah rukhsah. Yani banyak riwayat yang menjelaskan pertanyaan Hamzah bin Amr ini, ya, banyak riwayat. Ada yang ada yang umum seperti riwayat Aisyah ini. Ada juga yang menjelaskan, ya, bahwasanya yang ditanyakin itulah puasa puasa Ramadan. Ya, seperti pada riwayat Imam Muslim salah satunya, Nabi menjelaskan bahwasanya itu adalah rusuh. Yani kamu kalau mau kamu berpuasa silakan berpuasa, kalau kamu mau berbuka maka silakan berbuka. Karena itu adalah rukhsah. Dan rukhsah ini, rukhsah keringanan itu diberikan pada perkara wajib. Pada perkara yang diwajibkan. Ya, hukum asalnya adalah wajib. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang menyebabkan dia diberikan rukhsah, sehingga apa? Diberikan rukhsah tersebut. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Seandainya 6 puasa yang ditanyalah puasa sunnah, maka tidak perlu dikatakan rukhsah. Kenapa? Karena puasa sunnah mau dilakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Ya, tidak ada padanya rukhsah kalau puasa sunnah. Ya, 6. Taib. Jadi rukhsah di sini diberikan pada perkara yang diwajibkan. Ya, 6. Wa ja'a dzalika surihan fi riwayati Abi Dawud wa alaihi fafaidatu qawliha wa kana katsiru siyam bayanu quwwatihi ala shaum wa anna shauma fi safar yasirun alaihi. Dan telah datang yang demikian, yakni penjelasan bahwasanya yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Ya, 6. Telah datang yang demikian secara jelas, secara terang pada riwayat Abu Dawud. Ya, pada riwayat Abu Dawud. Ya, 6. Taib. Yaitu Hamzah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, ini sahibul dhuhr alijah usafir wa akrih wa rubama sadafani hadha syahr yani Ramadan wa ana ajrul kuwa alaih. Nah, yani Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah bahwa dia adalah orang yang memiliki kekuatan atau mampu untuk berpuasa dalam keadaan safar, dan dia banyak melakukan safar. Nah, katanya mungkin saja bulan ini, yaitu bulan Ramadan, bertepatan dengan jadwalku safar. Ya, dan aku memiliki kemampuan untuk bersafar, untuk berpuasa, ya, walaupun dalam keadaan safar. Nah, apakah aku berpuasa dan berpuasa lebih ringan atasku daripada aku mengakhirkan puasa tersebut? Nah, ya, di sini lebih jelas bahwasanya yang ditanyakan adalah puasa Ramadan, puasa Ramadan, ya. Nah, taib. Maka faidah dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah bin Amr ini banyak berpuasa adalah menjelaskan kekuatan, yaitu kemampuan Hamzah untuk berpuasa. Dan berpuasa ketika safar ini mudah bagi Hamzah bin Amr tersebut. Jadi dirasa ringan. Ya, daripada diakhirkan kemudian nanti mengqadha di waktu lain. Nah, taib. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berpuasa 6 puasa Ramadan, ya, ketika safar. Nah, maka Nabi SAW menjawab, fasum in syi'ta waftir in syi'ta. Ini berpuasalah kalau kamu mau, atau berbukalah kalau kamu mau. Ya. Fi'lan. Nam faftir fi'lan amr. Fasum dan faftir. Inilah fi'il amr. Fi'il 6 kata kerja yang menunjukkan perintah. Wal amru fihima lil ibaha. Dan perintah pada keduanya, fasum, faftir, ya. Ini perintah memberikan hukum mubah. Hukum asal daripada perintah adalah memberikan hukum wajib. Hukum asal daripada perintah memberikan hukum wajib. Jadi harus dilakukan. Tapi terkadang ada perkara yang memalingkan atau hukum wajib tersebut berubah menjadi mustahab atau menjadi mubah. Ya, kalau ada qarinah ataupun tanda-tanda ataupun perkara yang menunjukkan kepada hal perintah tersebut kepada perkara yang sunnah ataupun perkara yang mubah. Ya. Nah, seperti di sini. Fasum faftir. Ya, kalau kamu mau berbuka, kalau kamu mau berpuasa silakan berpuasa. kalau kamu mau berbuka maka silakan berbuka. Ya, nah, jadi berikan pilihan. Ini menunjukkan hal yang adalah hal yang mubah, boleh, boleh saja. Boleh kamu berpuasa, boleh kamu berbuka ketika kamu melakukan safar di bulan Ramadan. Ya, nah. Taib fabarakallahu fikum. Waktu Isya sudah datang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.